يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada bab yang ketujuh. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan tuntas malam hari ini biiznillah taala. Bab min asyirki libsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Bab termasuk perbuatan kesyirikan adalah memakai gelang dan juga benang yang dilingkarkan baik pada pergelangan tangan ataupun tempat lainnya atau selain keduanya, yang dengan tujuan untuk menghilangkan bala ataupun untuk mencegahnya. Itulah bab pembahasan tentang tauhid yang sedang kita bahas. Maka mari kita simak matan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dari pertama. Wa qawlullahi ta'ala, beliau sebutkan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Al-Ayat. Kemudian beliau sebutkan tiga riwayat hadis. Yang pertama dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadha? Qala min al-wahina. قال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. رواية كدوة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميما فلا أتم الله له ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له. وفي رواية من تعلق تميما فقد أشرك. ولابن أبي حاتم رواية ثانية عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Pembahasan kajian yang terakhir kita pada riwayat yang ketiga, riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan kita sudah mengetahui siapa beliau, Ibnu Abi Hatim. Beliau Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi Al-Tamimi Al-Hanzali Al-Hafiz Sahib Al-Jarh Wal-Ta'dil Wal-Tafsir, yang mana beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Setidaknya kita mengetahui siapa Ibnu Abi Hatim, salah seorang imam ahli sunnah, yang beliau seorang imam Jarh Wal-Ta'dil di zamannya pada abad ketiga. Nah, beliau wafat tepatnya 327 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Hudzaifah ibnu al-Yaman sahabiyun jalil, sahabah yang mulia, sahabat besar, minas sabiqin, yang mana beliau termasuk di antara sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Hudzaifah ibn al-Yaman digelari atau disebut dengan sahibus sir, maknanya penyimpan atau pencatat terhadap daftar nama-nama orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada beliau, maka beliau diamanati untuk menjaga nama-nama kaum munafikin yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan sahib as-sir. Sahibus sir, sir yakni sesuatu yang tersimpan atau tersembunyi atau tidak tampak atau rahasia. Maka diterangkan mengapa Hudzaifah disebut dengan gelar atau sebutan tersebut. Diterangkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian sepulangnya dari perang Tabuk, maka Hudzaifah disertakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menempuh jalan Aqabah, di mana jalan itu biasa kaum munafikin bersembunyi di sana. Nah, untuk berusaha bagaimana menjegal terhadap unta yang ditunggangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau untanya sudah jatuh, kira-kira beliau akan diapakan? Beliau targetnya akan dibunuh. Nah, jadi terus kaum munafikin mengintai di jalan yang mana Rasulullah SAW akan jalani. Tentunya sudah tersebar bahwa Rasulullah SAW nanti akan melewati di suatu jalan ini. Nah, maka jalan Aqabah tadi biasa kaum munafikin bersembunyi di sana. Maka disitulah Hudzaifah diberitakan oleh Rasulullah SAW nama-nama kaum munafik, yang mana Rasulullah SAW memberitakan itu bukan dari pribadi atau hawa nafsu beliau, melainkan dari Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saking takutnya kalau sampai termasuk dari daftar tersebut, sahabat yang paling takwa kepada, yang takwa kepada Allah Jalla wa'ala, nah, yang paling cemburunya kepada Al-Haq, sehingga khawatir kalau-kalau atau jangan sampai kemudian dirinya tergolong pada daftar tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apakah aku termasuk? Nah, bertanya tadi tentunya sama sekali bukan beliau termasuk dari mereka kaum munafikin, tapi menunjukkan saking takutnya beliau. Nah, kalau-kalau sampai tergolong dari mereka. Demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar dan yang lainnya dari para sahabat beliau radhiyallahu alaihim ajma'in. Hudzaifah wafat pada awal khilafah Ali. Pada permulaan khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kapan itu terjadi? Yakni pada 36 Hijriah. Hudzaifah wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Maka lengkaplah sudah riwayat tadi dari seorang imam Jarwat Ta'dil Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Hudzaifah sahabat, ayahnya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Maka pada riwayat itu disebutkan Hudzaifah pernah menjenguk salah seorang sahabat yang di tangannya ada benang. Dalam riwayat dijelaskan pada lengannya, lengan itu antara siku dengan bahu. Ketika dipegang, diraba begini, terasa di dalam bajunya tadi ada lingkaran benang di lengannya. Nah, maka beliau tanya, benda apa ini? Untuk apa ini? Ketika dia jawab bahwa ini sebagai perlindungan atau penjagaan dari penyakit panas, minal humma al humma, yakni demam, agar tidak terkena demam atau untuk menghilangkan demam tadi adalah dengan cara itu. Maka cara yang digunakan tadi adalah sarana menuju ke syirikan, sehingga hal itu ditolak di dalam Islam. Maka sahabat yang telah belajar dari Rasulullah SAW tentang tauhid dan aqidah, maka ketika melihat kemungkaran, penyimpangan dalam masalah aqidah dan yang lainnya, berusaha untuk meluruskan yang lainnya. Tidak mereka tunda-tunda, karena ini permasalahan penting, permasalahan yang tidak bisa dianggap ringan. Nah, permasalahan yang dengan itu ketika seseorang mau lurus, meninggalkan dari perbuatannya tadi, menjadi sebab keselamatan dirinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka segeralah diputus oleh Hudzaifah benang tadi. Maka beliau sambil membacakan ayat surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan sebagian besar dari mereka itu ma yu'min, tidaklah beriman billah, kepada Allah. Wa ma yu'minu, dan tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, sebagian besar dari mereka, billah, kepada Allah Jalla wa'ala, illa wahum musyrikun, melainkan mereka itu dalam keadaan musyrikun, mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Dengan itu selesailah matan yang disebutkan oleh penulis, oleh muallif rahimahullahu taala, satu ayat Al-Quran, Az-Zumar 38, dan tiga dalil Nabi yang telah kita saksikan bersama. Maka selanjutnya kita melangkah kepada masail, permasalahan yang bisa kita ambil pelajaran dari dalil-dalil yang sudah diterangkan. Al-Ula, yang pertama, At-Tadlir. At-Tadlir fi lubsil halqa wal khayt wa nahwihima limithli dhalik. Adanya tadlir, peringatan keras atau juga larangan keras, fi lubsil halqa wal khayt, dalam menggunakan atau memakai gelang, pedang dan yang semisalnya, nah, untuk suatu maksud tertentu, menghilangkan bala atau menolaknya. Nah, maka Islam mengingkari cara yang telah dia gunakan tadi dengan menggunakan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu memerintahkan untuk mencabutnya. Perintah Rasul inzi'ha pada hadis yang pertama menunjukkan di situ larangan, menunjukkan perbuatan tadi larangan keras. Adanya tadlir, peringatan keras. Itulah diambil kesimpulan dari perintah Rasul kepada orang tadi, inzi'ha, menunjukkan perbuatan itu bukanlah ringan, lumrah, biasa-biasa saja. Nah, sesuatu yang serius karena bersinggungan dengan tauhid. Maka menjadi contoh bagi umatnya untuk mengikuti jejak beliau ketika mendapati saudaranya sudah muslim dia. Ya, terkadang seseorang sudah muslim tapi masih di sana sini ada perbuatan-perbuatan yang membahayakan tauhidnya. Maka sebagai bentuk kasih sayang dia kepada saudaranya tadi adalah mengingatkan. Teman yang baik adalah mengingatkan. Tidak dibiarkan kemudian temannya tadi terjerumus atau terlena di dalam perbuatan yang menyimpang tadi. Maka teman yang baik berusaha untuk mengingatkan dengan baik demi selamatnya dia di hadapan Allah. Adzaniyah, faedah yang kedua, kalimat lau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Seandainya itu yang masih ada padamu, niscaya kau tidak akan selamat selama-lamanya di sisi Allah. Yang diinginkan pada poin yang kedua ini, kalau peringatan itu ditujukan kepada orang tadi, yang itu adalah sahabat, maka bagaimana selain mereka, selain sahabat? Nah, kalau sahabat saja, manusia yang mulia, yang dijamin jannah oleh Allah Jalla wa'ala, dan di saat hidupnya ada beberapa perbuatan yang kemudian hal itu membahayakan kepada tauhidnya, itu sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan maka bagaimana dengan generasi berikutnya? Artinya mengharuskan bagi kita untuk semakin perhatian. Berjalannya atau bergantinya zaman demi zaman, dan ketika zaman tadi tidak serius menjalankan agama Allah Jalla wa'ala, sudah menyempilkan tentang tauhid, maka lebih kencang lagi dakwah kepada tauhid. Inilah poin yang kedua. Nah, kalau itu diingatkan kepada para kepada sahabat orang tadi yang statusnya sebagai sahabat, maka bagaimana kepada selainnya? Yang ketiga, dan juga masih pada poin yang kedua, adanya bukti perkataan sahabat. Perkataan sahabat menyatakan anna syirkal asghar akbar minal kabair. Bahwa kesyirikan kecil itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Dari mana kita ambil ini? Dari perkataan sahabat. Anna syirkal asghar, bahwa yang namanya kesyirikan kecil, maka kita jangan kemudian hanya melihat terhadap kata kecil, tapi kita lihat bahwa perbuatan itu syirik. Walaupun kategorinya kecil, itu adalah akbar minal kabair. Posisinya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Sampai-sampai sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Sungguh aku bersumpah kepada Allah dalam keadaan dusta, lebih aku cintai bagiku dibandingkan aku bersumpah atas nama selainnya, atas nama selain Allah, shadiqa, walaupun yang aku ucapkan itu kejujuran. Walaupun sumpahnya itu dalam keadaan jujur, tetapi dia bersumpah atas nama selain Allah. Demi arwahnya fulan dan fulan, saya tidak melakukan perbuatan itu. Dia betul dia melakukan perbuatan tadi, tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah. Itu lebih parah urusannya dibandingkan seseorang bersumpah dengan nama Allah, wallahi atau billahi atau tallahi, walaupun yang diucapkan itu bohong, kedustaan, masih lebih ringan urusannya. Kenapa? Karena dusta adalah al-kabair, ya, termasuk dari urutan dosa-dosa besar. Sementara bersumpah dengan nama selain Allah termasuk apa? Kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung niatnya. Kalau dia yakini dia hanya menyebut nama selain Allah sebagai sumpahnya, sekadar itu syirkul asghar, kesyirikan kecil. Tapi kalau dia yakini lebih dari itu, bahwa nama yang dia gunakan di dalam sumpah selain Allah tadi bisa memberikan manfaat dan kemudaratan, maka beralih kepada syirkun akbar. Fahim dum insyaAllah. Oleh karenanya ungkapan yang disebutkan Ibnu Mas'ud tadi, bahwa bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, lebih aku cintai di hadapan itu dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun itu adalah suatu kejujuran. Sekali lagi, ini bukan menyepelekan atau meringankan dalam perbuatan dusta, semata hanya membandingkan bagaimana kondisi dua perbuatan dosa tadi. Nah, ini semua dikarenakan syirkul asghar, karena kesyirikan tidaklah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala walaupun asghar, walaupun kecil. Bikhilaf al-kabair, berbeda dengan dosa-dosa besar. Fa'innaha tahtal masyiah, karena itu di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, maka diampuni dia. Jika tidak, maka dia harus melalui proses adab. Al-Thalithah, yang ketiga. Annahu lam yu'zar bil jahalah. Bahwa tidak diberikan toleransi dengan adanya kejahilan. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh muallif, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Akan tetapi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah memberikan catatan ada fihi nadhar tentang kesimpulan seperti ini, bahwa tidak ada toleransi, tidak diberikan toleransi sama sekali atas kejahilannya, masih perlu ditinjau kembali. Nah, artinya pada suatu ucapan, jika benang atau gelang tadi masih kau jadikan maksud untuk tolak bala atau menghilangkan bala tadi, kalau itu sampai ada terus padamu sampai datang ajalmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Menunjukkan bahwa dia apa? Jahil. Dari kesimpulan tadi, kalau jahil tidak diberikan toleransi, tidak diberikan maaf, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fihi nadhar, masih perlu ditinjau kembali. Kalau dia jahil, maka masih perlu diajari. Kecuali kalau dia sudah tahu tetapi masih terus dia kerjakan, maka itu yang dikatakan lam yuqdar, tidak bisa untuk diberikan toleransi. Nah, karena dia sudah tahu tetapi dia masih tetap melakukannya. Maka oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih lanjut memberikan rincian, al-jahlu naw'an, kejahilan itu terbagi menjadi dua macam. Al-jahlu naw'an, kejahilan terbagi menjadi dua. Jahlun yu'dhar fihi al-insan. Yang pertama, kejahilan yang diberikan udzur bagi seseorang. Wa jahlun la yu'dhar fi. Yang kedua, kejahilan yang tidak diberikan udzur kepadanya. Maka selama seseorang tumbuh, nah, dia berkembang dalam hidupnya, kemudian dia bermudah-mudahan menggampangkan untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, fa'innahu la yu'dhar fi, maka tidak diberikan udzur baginya. Apakah itu dalam bentuk perbuatan kufur atau perbuatan kemaksiatan? Nah, kalau sampai dia terjerumus kepada perbuatan itu, la yu'dhar. Kenapa? Karena dia sepanjang hidupnya menggampangkan atau meremehkan tuntutan untuk mempelajari agama Islam, agama Allah Jalla wa'ala. Berbeda ketika seseorang tidak tahu, nah, tidak ada maksud untuk meremehkan, tapi karena ketidaktahuannya, nah, tiba-tiba dia kemudian melakukan perbuatan tersebut. Beda masalahnya seperti ini, masuk pada kejahilan yang kedua, diberikan udzur baginya. Nah, dan bisa dikembangkan kepada masalah yang lainnya. Yang jelas, al-jahlu naw'an, kejahilan itu terbagi menjadi dua. Ar-rabi'ah yang keempat, annaha la tanfa' fil 'ajilah bal tadurru, bahwa sesuatu yang dia pakai, yang dia anggap bisa memberikan manfaat kepadanya dalam waktu yang segera, adalah la tanfa' fil 'ajilah, tidak bermanfaat baginya. Bal tadurru, bahkan justru mencelakakan. Kesimpulan keempat ini terambil dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi, la taziduka illa wahna. Sesungguhnya benang atau gelang dan yang semisalnya itu semua, la taziduka illa wahna, tidak menambah bagimu melainkan kelemahan. Kenapa dikategorikan sebagai kelemahan? Karena seseorang tadi bergantung kepadanya. Kalau dia tidak pakai itu, rasanya ada sesuatu yang kurang, ada yang tertinggal. Rasanya dia tidak memiliki kekuatan lagi, sudah tidak percaya diri lagi, karena sudah dicabut, karena tidak ada baginya. Makanya bentuk kelemahan. Sehingga dikatakan pada kesimpulan keempat, la tanfa' fil 'ajilah, tidak bermanfaat untuk waktu yang segera, bahkan justru memudaratkan kepadanya kalau itu sampai dibiarkan ajal tiba, maka memudaratkan, menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Al-khamisah, yang kelima, al-inkar bit-taghlib ala man fa'ala mithla dhalik. Adanya pengingkaran dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu, maka hendaknya dia berusaha untuk mengingatkan siapapun yang melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, walaupun itu oleh sebagian besar manusia diremehkan atau tidak ada yang menegurnya, maka ketika dia berbuat tersebut, dia mengingatkan saudaranya, dia sedang dalam posisi meniti jejaknya salah. Nah, demi kasih sayangnya kepada saudaranya, maka sebutkan pada lafadznya, man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Siapa yang mengantungkan tamimah, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan sempurnakan baginya. Yang keenam, at-tasrif bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Adanya bentuk kejelasan bahwa siapa yang menggantungkan sesuatu kepada benda ataupun yang lainnya yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, wukila ilaih, akan diwakilkan dia kepada Allah, akan pasrahkan dia kepada benda-benda tadi. Allah Jalla wa'ala berlepas diri, tidak akan mengurusi hamba tadi, karena dia telah membuat murka oleh Allah, murkanya Allah Jalla wa'ala, Allah dikesampingkan, Allah dipersekutukan dengan yang lainnya. Yang berikutnya, anna ta'liq al-qaid wal min al-humma min dalik. Bahwa menggantungkan benang dan yang lainnya dari sebab untuk mencegah atau menghilangkan penyakit demam, dan itu termasuk dari menggantungkan tamimah, dan perbuatannya tergolong kesyirikan. Yang kesembilan, ayat yang dibacakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ayat yang terdapat di mana itu? Yang terdapat di surat Yusuf. Nah, pada surat Yusuf tepatnya ayat 106. Yang dibacakan oleh Hudzaifah tersebut menunjukkan bahwa para sahabat itu berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kesyirikan besar, tetapi yang dia maukan dari ayat itu untuk kesyirikan yang kecil. Maka dari sini menunjukkan bolehnya menjadikan dalil dari ayat Al-Quran ketika ayat itu sesungguhnya berbicara tentang syirkul akbar, kita pakai sebagai pendalilan untuk mengingkari perbuatan syirkul asghar memakai ayat tersebut. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat lain. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas pernah menyebutkan ayat Al-Baqarah 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada sebagian dari manusia ini yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu tadi ka hubbillah, seperti layaknya cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka maksud dari Ibnu Abbas di sini bahwa orang atau sebagian manusia tadi menjadikan kecintaan seperti layaknya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum tentu menyamai secara persis, tapi dia sudah menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam dari sisi kecintaan. Maka beliau berdalil dengan ayat yang sifatnya umum yang diperuntukkan suatu permasalahan yang sifatnya khusus. Maka dari sini kita dapatkan dua contoh dari sahabat Hudzaifah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Yang berikutnya, bahwa siapa yang menggantungkan wada'ah itu juga semacam tamimah, ya, baik itu berupa sesuatu kain yang diberikan bungkus dalamnya kotoran binatang atau tulangnya binatang dan sebagainya, tapi dinamakan wada'ah karena untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Maka siapa yang menggunakan itu dari menjaga supaya tidak terkena penyakit ain. Penyakit ain itu timpaan mata orang karena hasad kepada saudaranya. Maka dia supaya selamat, dia menggunakan wada'ah. Bala wada'allah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Sama, tidak ada bedanya ketika dia menggunakan tamimah. Itulah beberapa fawaid atau masail yang bisa kita dapatkan dari bab yang ketujuh, yang semoga tentunya kita paham dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita bisa menerapkan pada diri kita, menyelamatkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan termasuk dari jenis yang disebutkan pada bab ini. Demikian pula dari orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang terjauh dari kita pun kita memiliki upaya untuk menasihati, meluruskan dia. Dan itu pahala besar baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan saudaranya dari bentuk-bentuk kesyirikan. 6. Kita baca matannya dari pertama sampai selesai untuk menutup kajian di malam hari ini. Qauluhu ta'ala. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميما فلا أتم الله له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده حيث من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.